Kami akan pertanyaan berikutnya melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah istri mengeluarkan zakat tanpa izin suami karena suami tidak mau berzakat padahal sudah masuk wajib zakat padanya? Jazakallah khair. Allah yang baik. Pada ibu yang menanyakan, bolehkah istri mengeluarkan zakat dari suaminya, suaminya tidak mengeluarkan padahal sudah wajib zakat? Saya kira permasalahannya tidak semudah yang ditanyakan. Perlu ditinjau dahulu apakah betul suaminya telah wajib zakat. Karena banyak pemahaman sekarang, orang yang menganggap sudah wajib zakat padahal belum wajib zakat. Satu. Kemudian juga, andai sudah terpenuhi itu, sudah kita cek satu persatu dan terpenuhi syarat dan rukun dari zakat tersebut, bolehkah istri mengeluarkan tanpa sepengetahuan suami? Kembali permasalahannya kepada permasalahan niat dalam berzakat. Apakah sah zakat tanpa ada niat dari orang yang mengeluarkannya? Pendapat para ulama bahwa ini adalah ibadah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan tersebut dengan niatnya. Maka tidak cukup kalau kita mengeluarkannya begitu saja. Kecuali yang mengeluarkannya adalah pihak yang berwenang yang maksa, maka itu boleh walaupun tanpa ada niatnya, sebagai azmatun min azamati rabbina, sebagai sebuah sanksi, mau tidak mau dia dipaksa. Tetapi bagi istri, tidak. Kecuali istri mengeluarkan dari hartanya sendiri, kemudian tinggal mengatakan kepada suami, mas, atau panggil suaminya dengan panggilan yang baik, zakat anda saya bayarkan, tinggal anda berniat saja. Maka ini dibolehkan. Begitu juga, anak yang mengeluarkan zakat dari harta orang tuanya tidak dibolehkan, ya, karena tidak cukup, bila tidak ada niatnya. Jadi kalau ingin keluarkan dari harta sendiri, dari harta kita sendiri, sayang kepada orang tua dan kepada suami, keluarkan dari harta kita sendiri dan tinggal dia cuma berniatkan. Dengan demikian menjadi sah. Wabillahi taufiq.